بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Setelah kita sampai pada bab sujudus sahwi, pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu menceritakan keadaan An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu lupa dalam salat beliau salawatullahi wasalamuhu alaih. Dan beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita umat al-Islam melalui para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in, apabila lupa diwajibkan untuk sujudus sahwi. Sebagaimana para ulama mengatakan, dan itu adalah pendapat jumhur ulama, hukum sujudus sahwi adalah wajib. Dari situ ma'asyiral muslimin disyariatkannya sujud as-sahwi bagi lupa dalam salatnya, baik dengan bentuk menambah rukuknya, sujudnya, qiyamnya, ataupun kurang dari yang seharusnya dalam salat. Kemudian yang ketiga adalah asyak, ragu. Tiga inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab diwajibkannya sujud as-sahwi. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa masalah, di antaranya masalah at-tasyahud. Tasyahud setelah sujud as-sahwi. Telah kita sebutkan bahwasannya tasyahud dalam sujudus sahwi, para ulama membagi menjadi dua bagian. Dikarenakan perbuatan atau sujudus sahwi terjadi di dua tempat, atau dilakukan, disunnahkan di dua tempat. Sebelum salam dan sesudah salam. Adapun sujud sahwinya yang terletak atau dilakukan sebelum salam, maka kebanyakan para ulama mengatakan tidak adanya tasyahud. Kebanyakan para ulama tidak adanya tasyahud setelah sujud as-sahwi. Adapun sujud sahwi yang dilakukan setelah as-salam, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan khilaf ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah telah kita sebutkan khilaf yang kuat. Di sana ada beberapa para ulama yang mengatakan adanya sujud sahwi setelah adanya tasyahud setelah sujud as-sahwi. Ketika sujud sahwi dilakukan setelah as-salam. Maka diantaranya adalah Syekhul Islam rahimani wa rahimakumullah mengatakan tidak adanya tasyahud. Baik sujud sahwi dilakukan sebelum salam maupun setelah as-salam. Dan kita telah membaca perkataan beliau rahimahullah, yang intinya tidak ada dalil dari An-Nabi alaihi salatu wassalam perintah untuk melakukan at-tasyahud setelah sujud sahwi. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam mengatakan summa salam, kemudian salam tanpa sujud sahwi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara masalah yang disebutkan oleh para ulama pada hadis ini adalah tentang as-salam. Perkataan Imran ibn al-Husayn yang disebutkan oleh Muhammad ibn Sirin, wa nubbi'tu anna Imran ibn al-Husayn qala thumma sallam. Perkataan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat masalah apakah salam ada syariatnya dilakukan setelah sujud sahwi. Ini masalah. Dan ini ma'asyiral muslimin ada dua keadaan. Apabila sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, maka tidak ada salam untuk sujud sahwi. Ini keadaan pertama. Apabila sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam dan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam ini adalah sujud sahwi selain sifat yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selain itu semua dilakukan sebelum salam. Nah, keadaan ini ma'asyiral muslimin tidak ada salam untuk sujud sahwi. Tidak ada hajah. Akan tetapi tetap ada salam untuk mengakhiri salat, bukan untuk mengakhiri sujud sahwi. Adapun salam untuk mengakhiri salat tetap ada, dan itu adalah wa tahliluha as-salam. Definisi salat. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ini tetap ada. Adapun salam yang dikarenakan sujud sahwi tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan. Ini keadaan pertama. Dan ini pula ma'asyiral muslimin tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun keadaan yang kedua, ketika sujud sahwi setelah assalam. Maka kebanyakan para ulama untuk keadaan yang kedua ini adanya assalam. Kebanyakan para ulama mengatakan ada salam setelah sujud sahwi. Dengan dalil hadis Abu Hurairah yang telah kita baca, summa sallam, atau hadis Imran Ibn Husain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, summa sallam, kata beliau radhiyallahu anhu, kemudian salam setelah sujud sahwi. Ini dua keadaan. Ana ulangi, keadaan yang pertama, ketika sujud sahwi sebelum assalam, maka tidak ada salam untuk sujud sahwi. Adapun keadaan yang kedua, apabila sujud sahwi setelah assalam, maka kebanyakan para ulama, rata-rata para ulama menyebutkan adanya assalam dengan hadis yang telah kita baca. Dan hadis yang lain adalah hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, kata beliau radhiyallahu anhu menceritakan an-nabi alaihi salatu wassalam ketika itu wasana rijlaihi wastaqbala al-qiblah fasajada sajadataini thumma sallam. Ketika itu an-nabi alaihi salatu wassalam lupa juga. Kata beliau radhiyallahu anhu wasana rijlaihi, an-nabi alaihi salatu wassalam menekuk kakinya, yaitu duduk tawarruk atau duduk iftirash, duduk iftirash. Wastaqbala al-qiblah, kemudian menghadap kiblat. Summa sajid, wasajada sajadataini summa sallam, kemudian beliau sujud dua kali kemudian assalam. Ini juga dalil bahwasannya setelah sujud sahwi disyariatkannya untuk salam. Ini masalah. Faedah yang lain ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dari hadis ini, bahwasannya sujud sahwi seperti sujud-sujud salat yang lain. Ada takbir ketika sujud, juga takbir ketika mengangkat atau mengangkat dari sujud. Ini sujud as-sahwi. Baik sujud tersebut setelah salam atau sebelum salam. Kalau sebelum salam jelas kita di dalam salat. Adapun setelah salam maka disyariatkannya pula seperti sujudnya kita dalam salat. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Sebagai faedah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada di sana sujud yang tidak seperti sujud salat, yaitu sujud tilawah. Ketika kita membaca Al-Qur'an ada tanda sujud seperti surat An-Najm, surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Insyiqaq dan seterusnya. Ini tanda-tanda sujud yang dimana An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah sujud. Ini disebutkan oleh para ulama bahwasannya sujud ini bukan sujud salat. Karena sujudnya bukan sujud salat, maka sujud ini tidak diwajibkan untuk menghadap kiblat. Tidak diwajibkan untuk menghadap, mengharuskan menghadap kiblat ketika sujud tilawah. Dan juga tidak diharuskan untuk dalam keadaan tahur, yaitu dalam keadaan telah berwudu. Beda dengan sholat, salat harus berwudu, taharah ala taharah. Tapi ketika sujud tilawah tidak diwajibkan. Bagi mereka-mereka yang berpendapat tidak diwajibkan ketika membaca Al-Quran harus berwudu. Ini faedah. Misalkan kita lagi membaca Al-Quran menghadap ke timur. Sampai pada tanda sujud ketika membaca ini, bukan ketika sholat, ketika membaca. Kita disunnahkan untuk sujud. Boleh kita langsung sujud. Tidak perlu menghadap kiblat. Ini boleh. Walaupun afdalnya ma'asyiral muslimin itu menghadap kiblat. Dikarenakan sujud ini bukan sujud sholat. Bukan sujud sholat. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini kita telah menyebutkan dan telah jelas pada kita, bagi mereka yang menambah salatnya, rakaatnya, sujudnya atau yang selain itu dikarenakan lupa diwajibkan untuk sujud sahwi. Begitu pula ketika kurang. Menambah apabila rukun, rukun salat, maka dia menambah yang kurang kemudian sujud sahwi. Apabila wajibatus salah, dia hanya sujud as-sahwi. Tanpa mendatangkan amalan tersebut. Kemudian yang ketiga, syak. Permasalahan syak, ragu. Ragu ini di sana terdapat tiga hadis. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza nudiya bis-salati," apabila dikumandangkannya as-salah, yaitu azan, adbara syaitan, syaitan lari. Sampai pada lafaz beliau alaihi salatu wassalam, fa'idha lam yadri ahadukum kam salla salatan au arba'an fal yasjud sajdataini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa'idha lam yadri ahadukum, apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui, kam salla, berapa salatnya dia, tiga rakaat salatan au arba'an atau empat rakaat, fal yasjud sajdataini, maka sujudlah dua kali. Ini hadis yang pertama menyebutkan tentang syak. Dia tidak tahu tiga rakaat atau empat rakaat, maka dia sujud dua rakaat, sujud dua kali. Kemudian hadis Ibnu Mas'udin yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi fala yadri kam shalla salatan aw arba'an falyanzur fi syakki wal yubna ala mastayqan." Kata beliau alaihi salatu wassalam, apabila salah seorang dari kalian itu ragu, syak dalam salatnya, dia ragu dalam salatnya, tidak mengetahui kam shalla, berapa salatnya dia, tiga rakaat atau empat rakaat salat zuhur misalkan, dia berdiri di rakaat yang ketiga, lupa dia ini rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, dia tiga rakaat atau empat rakaat, falyanzur fi syakki wal yubna ala mastayqan, maka dia lihat keraguan dia ini dan tetap di atas apa yang dia yakini. Dari kedua perkara tersebut, summa yasjud sajadataini qabla an yusallim, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Sujud dua kali sebelum salam. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat memilih apa? Mastayqan, apa yang dia yakini ketika dia ragu. Dari kedua tersebut, tiga atau empat, mana yang dia yakini? Tiga yang dia yakini. Yang dia tidak yakin adalah empat. Falyubna ala mastayqan. Dia tetap di atas apa yang dia yakini. Dia yakin tiga. Empatnya ragu. Dia rakaat yang keempat atau yang ketiga ini. Maka dia memilih ala mastayqan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyiral muslimin, yang yakin adalah yang sedikit. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, fal yubna ala mastayqan. Kemudian setelah dia melengkapi empat, summa yasjud sajadataini qabla an yusallim, kemudian sujud dua rakaat dan setelah itu salam. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, innama ana basharun ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku adalah manusia, kata beliau alaihi salatu wassalam, ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, apabila aku lupa maka ingatkanlah, maka ingatkanlah. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab, apabila salah seorang dari kalian itu ragu dalam salatnya, falyataharras shawab, maka pilihlah yang benar. Falyutim alaihi, dan sempurnakanlah di atas kebenaran. Dia yang benar yang mana? Tiga atau empat? Kemudian dia menyempurnakan di atas kebenarannya dia. Summal yasjud sajadataini, kemudian dia sujud dua kali. Sujud dua kali. Kalau kita melihat kedua hadis yang terakhir, hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, ma'asyiral muslimin, kita apabila memperhatikan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kedua hadis tersebut bimakna wahid, satu makna. Satu makna. Juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Kedua hadis tersebut bimakna wahid, satu makna. Yaitu apabila ragu tiga atau empat, fayubna ala mastayqan, maka dia di atas apa yang dia yakini. Pada hadis Abi Sa'id, falyataharras shawab, maka pilihlah yang benar. Yang benar apa? Yang yakin. Dikarenakan kata beliau alaihi salatu wassalam, falyutim alaihi, maka sempurnakanlah di atas yang benar itu. Dia yang yakin yang benar adalah tiga, kemudian menyempurnakan setelah yang benar ini, empat jadinya. Summal yasjud sajadataini, Ini kedua hadis. Maka jumhurul ulama mengatakan bahwasannya kullu ma lam yaqta' fa huwa syakun. Setiap sesuatu yang tidak bisa ditentukan, maka dia syak, ragu. Sawa'un kana ahadul janibaini rajihan, baik salah satu dari keduanya itu ada yang rajih, ada yang rajih. Au kanal janibaini mutasawiyaini, atau di antara keduanya itu sama saja, tidak ada yang rajih, ragu dia, maka disebut dengan syak, ragu. Baik ada yang rajih salah satunya, yang lebih kuat ini, misalkan antara kedua perkara tersebut, yang lebih kuat bagi saya adalah ini, atau sama-sama tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah, maka ini kata jumhur ulama kedua-duanya dikatakan dengan syak. Kenapa beliau rahimahumullahum ajma'in mengatakan seperti ini? Dikarenakan di sana ada sebagian para ulama mengatakan apabila ada salah satunya yang rajih disebut dengan ghalabatidzon, bukan syak. Kalau sudah salah satu yang rajih seperti ini, maka ikuti yang rajih. Dari sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Tapi jumhurul ulama mengatakan baik salah satunya ada yang rajih atau kedua-duanya sama-sama kuat, sama-sama lemah, maka ini disebut dengan syak. Apabila sudah disebut dengan syak, maka yubna ala mastayqan, maka dia berdiri tetap mengikuti apa yang dia yakini, bukan yang lebih kuat, tapi yang lebih yakin. Yakin, yang lebih yakin. Seperti yang dicontohkan oleh beliau An-Nabi alaihi salatu wassalam, falyangdur fi syakki wal yubna ala mastayqan. Dalam hadis yang telah kita baca, hadis Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian tsumma yasjud sajdataini, kemudian sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Inilah yang rajih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita ragu dalam rakaat, maka kita mengikuti apa yang lebih yakin. Kita mengikuti yang yakin. Dan yang yakin adalah yang lebih sedikit. Kemudian kita menyempurnakan dan melakukan sujudus sahwi, kemudian salam. Adapun pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalamnya terdapat hukum barang siapa yang lupa maka dalam salatnya, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Ini dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Apabila lupa, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga di dalamnya terdapat, disebutkan oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini, bahwasannya barang siapa yang terjadi padanya keraguan setelah salam, keraguan setelah salam, maka dia sujud sahwi dua kali kemudian salam. Ini setelah assalam. Adapun terjadi keraguannya setelah salam, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Tapi kalau terjadi keraguannya sebelum salam, atau setelah tasyahud sebelum salam, maka dia berdiri di atas apa yang dia yakini. Ana ulangi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu terdapat bahwasannya bagi mereka-mereka yang syak, keraguan yang terjadi setelah salam, ragunya setelah salam, masuknya keraguan setelah salam, maka wajib bagi dia hanya untuk sujud sahwi saja. Ini ketika ragunya setelah salam. Kalau ragunya sebelum salam, setelah tasyahud, maka dia yubna ala mastayqan. Maka dia di atas apa yang dia yakin. Seperti yang telah kita jelaskan pada pembahasan tadi sebelumnya. Ini sebelum salam. Yakin 3 atau 4. Begitupun ketika kita berdiri, ini rakaat yang keempat atau yang ketiga. Kita di atas berarti selesainya rakaat ini kita ketiga. Yakin ini. Tinggal yang keempat, yakin atau tidak? Tinggal yang keempat, dia tidak yakin. Ini keempat atau ketiga? Kalau ketiga jelas. Tinggal yang keempat. Maka dia di atas yang ketiga, berdiri lagi untuk melakukan rakaat yang keempat. Adapun bagi imam ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan ada yang menegur. Dan ini, keraguan ini lebih umumnya bagi orang yang sholat sendirian. Bagi orang yang sholat sendirian. Bagi yang umumnya. Adapun bagi imam, ada yang menegur. Wajib bagi makmum untuk menegur al-imam ketika salah. Ketika salah. Adapun keraguannya tetap seperti kaidah yang telah kita sebutkan. Sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis Abu Buhainah di pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini hafizakumullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.